Mitra Bisnis, pembagian iPod sebagai souvenir pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung menjadi kontroversi dan dinilai sebagai gratifikasi karena nilainya di atas 500 ribu. Dan lagi sebagian besar tamu undangan pernikahan yang menerima iPod itu adalah para pejabat negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda soal ini? Artinya menurut saya beginilah, kita kembali kepada masalah hukum. Karena kita juga jangan menghakimi seseorang sesuai dengan persepsi yang kita pikirkan ya. Jadi intinya beginilah, apakah bijaksana dalam kondisi begini dia itu membagi-bagikan itu kan cerita dari aspek moral kan. Aspek moral bahwa dia ini sebagai sekretaris Mahkamah Agung, dari mana dia mendapatkan itu kan bisa ditelusuri, apakah besannya atau semacam itu. Bijaksana atau tidak biar rakyat yang menilai, kita bicara yang lebih ke arah yang lebih ada kepastian hukum. Nah pertama yang perlu dicek dari mana dia dapatkan itu kan. Kalau ternyata besannya yang kaya raya dan ingin memberikan sesuatu hadiah yang berkenan kepada si pengunjung, silahkan saja kan. Nah, sekarang kalau itu gratifikasi, lah disinilah peranan KPK, bahwa kalau sesuai ketentuan menerima hadiah di atas sekian, melaporkan atau mengembalikan kepada atau menyerahkan ke KPK. Jadi itulah yang diberlakukan. Cuma memang itulah tindakan ini persoalan mendasar apakah bijaksana. Bahwa dia ini sebagai seorang istilah apalah penegak hukum atau pelaksana tugas di dalam hal yudikatif ini, semestinya kan pengontrolan diri juga supaya tidak timbul kontroversi kan. Itu aja yang saya lihat kalau ditanya. Kalau saya dalam posisi beliau itu ya saya pikir ngapain sih kita bikin heboh dengan soal-soal gitu kan. Tapi kalaupun itu dilakukan, lantas yang perlu dipertanyakan dari mana dapat kan. Nah kalau udah dapat dan ternyata ya memang itu halal dan sudah ada backup dari segi perpajakan, mereka bayar pajak dari ini uang kelebihan ya. Kalau tinggal kita melihat bahwa kalau itu dianggap gratifikasi, si penerima lah yang harus melapor kan. Ya ini cuma memang itulah yang menurut saya sih kurang bijaksana aja kan. Tapi apakah itu salah itu ya itu yang harus kita telusuri. Ya kalau memang ini dia murni hanya ingin memberikan sesuatu surprise, cuma itu yang saya bilang tadi, antara bijaksana atau tidak dengan melanggar hukum kan dua hal berbeda. Bisa saja dianggap wah ini kurang bijaksana, tapi melanggar hukum enggak? Kita persoalkan kan pelanggaran hukumnya, sanksi moralnya biar jadi ini bahan pembicaraan kan, itu sudah jadi sanksi moral juga kan. Orang nanti bisa berpikir macam-macam, tapi supaya kita beginilah, saya kira kita di Indonesia memerlukan kepastian hukum. Kita jangan terlalu lata karena kita semua lagi berantas korupsi. Saya setuju, kita sangat mendukung pemberantas korupsi. Jadi jangan seakan-akan semua lantas dialihkan ke situ. Orang yang baik seperti Pak Budiono pun lantas dianggap seperti itu juga kan. Walaupun saya tahu integritas Pak Budiono kan sedemikian tinggi kan. Tapi ya itulah karena euforia masyarakat, sehingga kalau sudah diisukan begitu lantas seakan-akan itu benar. Saya kira ini juga yang salah satu ekses daripada kita, di mana sudah bukan bicara kepastian hukum. Dan celakanya menurut saya kira ada beberapa hakim yang baik, antara lain ya, artinya si Alberti Naho yang kita tahu kan, yang sekarang dipindahin kemana. Yang saya tahu dia ini walaupun desakan masyarakat, kalau dia merasa itu tidak perlu dihukum karena orang ini benar, walaupun pandangan masyarakat orang ini salah, dia akan bebaskan. Nah, atau sebaliknya kan, orang ini dianggap berjasa tapi kalau salah dia hukum. Nah, yang inilah yang benar sebenarnya. Tapi kalau kita sikap begitu kan tidak laku sekarang. Jadi akhirnya memvonis yang melebihi agar supaya memenuhi sebenarnya popularitas atau katakanlah kemauan masyarakat. Menurut saya kepastian hukum bukan itu. Kalau memang ternyata dia tidak salah ya, itu harus diputuskan tidak salah walaupun masyarakat mendesak atau katakan menuduh macam-macam kan. Jadi inilah yang hilang di kita menurut saya. Jadi setiap ada vonis begini, orang semua pada ikut-ikutan ngomong, lantas memberikan vonis. Nah, celakanya kalau sudah masyarakat punya opini seperti itu, penegak hukum pun seakan-akan membenarkan lagi kan. Tapi menurut saya kalau dalam kasus ini ya dicek, dapat dari mana ini kan. Nah, kalau memang dia dapat dengan cara yang halal dan ini betul-betul semua bisa dibuktikan, ya tinggal masalah gratifikasi. Sebagai PNS, sebagai hakim politisi menerima di atas 500 ribu rupiah ini termasuk gratifikasi atau tidak. Nah, kalau gratifikasi dan tidak dilapori, nah ini kan masalah hukum bagi si penerima kan. Lah menurut saya gitu ya. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.